بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخوات رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang beliau sabdakan sebagai ajaran dan warisan untuk umatnya, tentunya disampaikan oleh beliau untuk dibaca, difahami, diamalkan, bahkan dihafalkan guna disampaikan kepada orang yang lainnya. Dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan perkara itu. Di dalam hadis yang banyak diriwayatkan para sahabat, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Anas Ibnu Malik, dan beberapa sahabat yang lain dengan lafaz yang ada sedikit beda. Rasulullah SAW sebutkan nadarallahu imra'an atau nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah warubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Di lafaz Ibni Mas'ud, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami'. Di hadis Anas, nadarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma balaghaha anni farubba hamil fikhin ghairu faqih warubba hamil fikhin ila man huwa afqahu min. Nadharallahu imra'an atau nadharallahu abdan, demikian kata Nawawi, bisa dengan takhfif nadharallah, bisa dengan tasydid nadharallah, walaupun Nawawi rahimahullah menyebutkan yang lebih banyak meriwayatkannya dengan tasydid nadharallah. Namun yang lain seperti Al-Khattabi sebaliknya, menyebutkan yang lebih tepat, lebih benarnya dengan takhfif. Nadharallah imra'an. Adapun makna dan artinya, semula arti dari nadharallah atau nadharallah, wajah yang indah, cemerlang, yang dikehendaki dengan hadis ini berarti kata Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan nadharah, mendoakan kenikmatan, keindahan, kebaikan wajah yang cemerlang, wajah yang bercahaya, begitu pula doa Rasulullah agar orangnya mendapat kedudukan yang baik, mendapat martabat yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Di mata orang lain dia akan mulia dan dihargai sangat oleh mereka. Siapa? Sami'a maqalati, sami'a minna hadithan. Orang yang mendengar dariku suatu hadith yang didoakan wajahnya bercahaya, indah, dan kedudukannya akan tinggi, martabatnya mulia. Orang yang mau mendengar hadis Rasul sallam, selesai. Tidak. Fahafidhahu, dia menghafalnya. Menghafalkan hadis tersebut. Hatta yuballighahu ghairah, sehingga dia bisa menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Lebih tepatnya dalam riwayat Ibni Mas'ud, sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Dia dengar dariku suatu hadis, kemudian dia sampaikan seperti dia mendengar. Dan itu enggak mungkin kalau tidak dia hafal baik. Dia sampaikan persis seperti dia mendengar. Bagaimana dia dengar Rasulullah berkata, seperti apa sabda Rasul kata-katanya, seperti itu dia menyampaikan kepada yang lain. Berarti betul-betul dia menghafalnya, dan dia jaga kuat-kuat apa yang dia hafal. Dia sampaikan kepada yang lain. Farubba hamil fikhin khairu faqih. Karena terkadang yang membawa fikih ini, Rasul namakan hadis beliau fikih. Kamu mendengar, menghafal hadis itu sudah faqih. Sudah membawa fikih, hamilu fiqh, ilmu. Rubba hamilu fikhin ghairu faqih. Walaupun terkadang dia kurang faqih, kurang jeli dalam istimbat ahkam darinya, apa hukum-hukum, makna yang terkandung di dalamnya. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Terkadang pula bisa dia sampaikan fiqih ini, hadis, kepada yang lebih faqih darinya. Asyahid, ada dua orang, yang satu hamilu fiqhin, yang satu faqih. Yang satu sami', yang satu muballagh. Yang ini mendengar, yang ini disampaikan padanya. Dan dia menyampaikan persis seperti yang dia dengar. Bilhifat. Dan itu dengan hafalan. Fawa'aha. Makanya dalam hadis Anas, dia dengar hadisku dan dia fahami, kemudian dia sampaikan itu kepada yang lain. Seperti dia dengarkan, dia hafal. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan hadis-hadis ini mutawatir, menunjukkan keutamaan orang yang mau sibuk belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan dia bercahaya wajahnya, cemerlang, indah di dunia, dan bercahaya pula wajah dia kelak di akhirat. Dan di Quranul Karim Allah janjikan itu di surat Qiyamah 22, wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah di hari itu yang bercahaya. Cemerlang. Salah satunya ini sebab utama untuk wajah itu bercahaya cemerlang. Dia mau mendengar hadis Rasul, mau menghafalnya, mau memahaminya, terlebih mau mengamalkannya, mengajarkan kepada yang lain. Bahkan dicemerlangkan, dicahayai wajahmu di yaumul qiyamah, ila rabbiha nadhira, dan dengan itu pula kamu akan memandang wajah Allah di yaumul qiyamah. Nas'alullah min fadli. Maka siapa orangnya muslim, muslimah, mendengar hadis semacam ini, kemudian tidak terpacu semangatnya, tidak tercambuk untuk mau menghafal hadis Rasul SAW. Ya, wajahmu didoakan oleh Rasul yang mustajab doanya, bercahaya, cemerlang, ceria, bukan di dunia saja, di akhirat kelak. Ila rabbiha nadhira, dan dengan itu engkau menghadap melihat wajah Allah. Nadharallahu imra'an sami'a minna sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha. Dia fahami, dia hafalkan bil hifdz. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sampai kepadaku bahwa mawazinul qist, timbangan keadilan di yaumul qiyamah ketika diletakkan, ada amalan seseorang ditimbang jadi ringan. Kemudian didatangkan sesuatu yang itu seperti awan besar, diletakkan di timbangannya sehingga menjadi berat. Ditanya dia, atadri ma hadza? Tahu kamu apa ini? Fayaqulu la, dia jawab enggak tahu. Qala hadza min ilmika alladhi 'allamtahu an-nas fa'amilu. Ini pahala ilmu yang engkau ajarkan kepada orang lain dan mereka mengamalkannya. Wa 'allamuhu min ba'dik. Kemudian mereka mengajarkan itu kepada yang berikutnya dan berikutnya. Mengalir pahala itu terus kepadamu sehingga di yaumul qiyamah sampai seperti awan besar diletakkan di timbangan, memberatkan timbangan kebaikanmu. Makanya dari awal Rasul katakan, nadzarallahu imra'an, Allah cemerlangkan, Allah beri cahaya yang mendengar hadis ini, dia hafalkan, perhatikan kalimat ini, dia hafalkan, dia fahami, dia amalkan, memberatkan timbanganmu di yaumul qiyamah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam riwayat Ibn Abdul Barr dalam Jami', la a'lam minal ibadati syai'an afdhala min an yu'alliman nasal ilm. Aku tidak tahu ada amalan ibadah yang lebih afdol dari ilmu yang kamu ajarkan kepada orang lain. Dari mana kamu mengajarkannya? Dari yang kamu dengar dan kamu sampaikan seperti kamu mendengarnya. Faballaghahu kama sami'ahu. Sami'a minna faballaghahu kama sami'ah. Dia sampaikan, dia dengar, dia sampaikan seperti yang dia dengar. Tidak dia tambah, tidak dia kurang. Tidak dia rubah-rubah. Seperti yang dia dengar. Bilhifd. Itulah keutamaan menghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, ma ubidallahu bimithlil ilm. Tidak pernah atau tidak ada ibadah kepada Allah, Allah tidak pernah disembah, Allah itu tidak pernah diibadai seperti dengan ilmu. Dalam kata lain, kamu beribadah kepada Allah dengan ilmu atau dengan belajar ilmu, dengan menghafal ilmu, kamu telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Ma'ubidallah bimithlil ilm. Tidak ada ibadah, tidak pernah Allah disembah seperti dengan ilmu ini, tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Kata Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau katakan, marhaban bil maut. Ini menyambut kematiannya karena sudah dekat. Marhaban dengan kematian. Marhaban bi zairin ja'a ala faqah. Marhaban, dia sambut yang datang ini ziarah, ini kematian maksudnya. Di saat beliau sedang sakit, sedang la aflaha man nadam. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbul baqa' fid dunya li jaril anhar wala li gharsil asjar. Ya Allah, engkau maha tahu, aku hidup di dunia ini bukan karena senang melihat sungai yang mengalir, menanam pohon, bercocok tanam, bukan itu. Walakin kuntu uhibbul baqa limukabadatil lailat tawil walidham'il hawajir fil harris syadid. Tapi engkau Maha tahu aku hidup untuk memakmurkan malam yang panjang, qiyamul lail, salat, dan menahan haus dahaga yang sangat di waktu panas yang terik sangat, yakni puasa siangnya. Wali muzahamatil ulama birrukab fi hilakiz zikr, dan untuk duduk di majlis para ulama, di majlis hilakot zikr, halakot zikr, halakot ilmu, ya untuk belajar, ya untuk mengajarkan ilmu. Untuk itu hidup di dunia. Artinya dengan itu berharap beliau dimudahkan kematiannya dan mendapat husnul khatimah, karena kesibukannya dengan ilmu selain ibadahnya. Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, marhaban bi nabi'il hikmah wa masabihiz zulm. Marhaban, ahlan wa sahlan terhadap sumber-sumber hikmah. Layaknya sumber mata air mengeluarkan mata air, ini sumber yang terus mengeluarkan hikmah, yaitu para penuntut ilmu yang belajar, mau mendengar hadis Rasulullah SAW. Masabihud zulm, dan mereka adalah pencerah, lampu dalam kegelapan memberi cahaya. Khalqani thiyab judadul qulub habsul buyut raihan kullu qabilah. Mereka ini para penuntut ilmu, walaupun pakaiannya kusam, namun hatinya bersih, sering di rumah untuk murojaah, untuk ini. Dan mereka adalah kembang wangi yang berada di setiap kabilahnya. Keutamaan para thullabul ilm. Oleh karena itu pula Rasulullah sebutkan ta'allamul ilm. Makanya pelajari oleh kalian ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyyah. Karena mempelajarinya untuk Allah itu khasyyah, menunjukkan kamu takut kepada Allah. Fa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa talabahu ibadah. Dan mempelajarinya pula ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mudzakarah ilmu, tasbih, zikir. Wal bahth anhu jihad. Membahas ilmu, jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. Kamu ajarkan kepada yang belum tahu, sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Kamu sampaikan ilmu itu kepada yang pantas mendapatinya, ibadah, qurba. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Ilmu itu mercusuar halal haram. Manar subulu ahlil jannah. Rambu bagi ahlul jannah. Menuntun kamu untuk masuk surga. Wahwal uns fil wahsyah. Dia adalah anis yang menenangkan jiwamu di kala kamu sendiri. Wasahibu fil ghurbah, teman dekat ketika kamu asing. Wal muhadditsu fil khalwah, seakan menjadi teman bicaramu ketika kamu seorang diri. Bahas apa pendapat ulama alim fulan, imam fulan. Wa dalil ala sarra'i wad dharra, memberi jalan keluar kamu di kala suka maupun duka. Wasilah alal a'da, dan itu senjata menghadapi musuhmu. Wazain indal ikhla, dan itu perhiasan bagi kamu. Yarfa'ullahu bihi aqwanan fayaj'aluhum fil khair qadatan wa a'imma, tuqtas atharuhum wa yuqtada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim. Karenanya Allah angkat suatu kaum, Allah muliakan menjadi panutan, pemimpin dalam kebaikan, diikuti, dipanuti, jadi toladan bagi yang lain, rujukan kepada mereka. Targhabul malaika fi khullatihim, para malaikat pun senang dekat dengan mereka. Wa bi ajnihataha tamsahuhum, dan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu itu. Yastaghfir lahum kullu ratb wa yabis wa hitanul bahr, semua beristighfar untuknya, binatang yang di daratan ataupun yang di dalam lautan. Al-ilm hayatul qulub minal jahl, ilmu itu kehidupan kalbu dari kejahilan. Masabihul absar minal zulm, yang memberi kamu cahaya sehingga matamu bisa memandang dengan jelas di kala gelap. Yablughul abd bil ilm manazilul akhyar, dengan ilmu seorang hamba bisa mencapai manzilah orang-orang mulia. Wa darajatil ula fid dunya wal akhirah, dengan ilmu itu pula dia bisa menggapai derajat tinggi di dunia dan akhirat. Fadilah ilmu. Hakadha. Membedakan anggapan dan perasaan orang. Masih di riwayat Ibn Abdul Bar dari hadith Anas, ada dua saudara di zaman Rasul SAW, yang satu sibuk dengan kerjaannya, syughul dunia, cari ma'isyah. Yang satu sering bersama Rasul di majelis-majelisnya. Maka yang ini mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, akhi la ya'tani bi syai, ya Rasulullah, saudaraku ini kurang semangat kerjanya. Aku yang istilahnya banting tulang cari rezeki untuk keluarga ini itu, dan dia dapat penghasilan mencukupi keluarganya. Apa yang Rasul katakan kepadanya? La'allaka turzaku bihi, justru mungkin kamu dapat rezeki karena saudaramu ini, dipermudah rezekimu karena ilmu yang dia pelajari. Makanya Syekh Mukbil rahimahullah memasukkan hadis ini bahwa talabul ilm, mempelajari ilmu, salah satu pintu dari pintu-pintu rizki. Menjadi kesalahan besar ketika orang menganggap belajar ilmu menghalangi mereka dari kerja. Belajar ilmu mempersempit rizki mereka. Hadza ghalatun fahish, kesalahan parah. Justru dengan ilmu rizkimu dipermudah oleh Allah. Atau yang lain menganggap, waduh gak ada waktu anak. Kenapa? Wah, anak kerja mulai jam sekian sampai jam sekian, kapan bisa menghafalkan hadis? Dia kira kalau dia menghafal hadis terganggu pekerjaannya. Dia mengira kalau menghafal hadis tersibukkan dari dunianya. Kamu akan dipermudah urusan duniamu, bukan mempersulit. Ilmu tidak mempersulit duniamu, malah mempermudah duniamu. La'allaka turzaku bihi. Makanya ada mindset yang harus dibenahi di dalam pikiran kebanyakan orang. Gak hafal, sulit, sibuk, gak ada waktu, kerja. Jam 7 ya Fatah ya Razak berangkat. Setengah 8 atau jam 8. Mau pulang udah setengah 5, jam 5 pulang mandi sebentar berangkat ke taklim. Gak ada waktu afwan untuk menghafal. Padahal banyak waktumu. Dan sekali lagi tidak menyibukkan duniamu, tidak menghalangi kerjaanmu. Wah, kata dikala kamu sedang beraktivitas menjalankan kerjaanmu, apapun itu pekerjaanmu, kamu bisa sambil menghafal. Kamu pegang kertas kecil, kalau ada mau, jika ada semangat, ada kesungguhan, ada niat, ada azm, sepatah dua kata, satu alinea, dua alinea, semampu kamu, tanpa kamu rasa, terlewat hadis itu kamu hafal, hadis kedua, ketiga, dan seterusnya. Wah, kata, tidak ada waktu yang tersia-siakan. La'allaka turzaku bihi. Ilmu banyak membantu seorang hamba dalam urusan dunianya. Kata Sahal ibnu Abdillah rahimahullah, man arada dunya wal akhirah falyaktub al hadith, fa inna fihi manfa'atud dunya wal akhirah. Yang menginginkan dunia maupun akhirat, hendaklah dia tulis, dia pelajari hadis. Karena itu manfaat, di situ manfaat dia, baik manfaat duniawiyahnya maupun terlebih manfaat ukhrawiyahnya. Ilmu yang membantu seseorang tahu dan mendapati fadilah, keutamaan, keutamaan ilmu. Kalau dia gak tahu ilmu, gak ngerti fadilah, mungkin dia menganggap dirinya tertinggal jauh oleh orang lain dalam pahala, dalam urusan fadilah, dalam urusan keutamaan. Dia ingin tapi gak bisa, gak mungkin, karena jahil. Tapi kalau ngerti ilmu, dia bisa mengejar mereka, menyamainya. Di Muslim, dari hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu ta'ala anha, beliau datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, wanita, subhanallah, ya Rasulullah, fuddiltum ma'syarar rijal alaina bil jum'ah wal jama'at wal janaiz wa fawqa dhalik jihad fi sabilillah. Kalian kaum lelaki enak mengalahkan kami jauh, para wanita, istri. Kalian ada syariat Jumat, wanita enggak wajib Jumat. Tiap pekan. Kalian diwajibkan sholat jamaah di masjid, wanita tidak. Tiap hari, 5 waktu. Kalian ada sholat jenazah, mengantar jenazah ke kuburannya, wanita enggak boleh. Fadilahnya besar, 2 qirat. Seperti gunung Uhud, pahalanya. Khusus bagi laki, wanita enggak boleh mengantar jenazah ke kubur. Lebih dari itu, jihad fisabilillah. Hanya kaum lelaki, wanita enggak ada. Wa idza kharaja ahadukum lil hajj awil umrah qa'atna fi buyutina nurabbil aulad wa naghzulu thiyab. Itu pun kalau kalian keluar, para kaum lelaki, haji, keluar umroh, berangkat, kami di rumah ngurusi anak, ya, namanya ibunya, mandikan, mungkin kalau masih kecil, istinja, nyewoi, pakaiannya, ininya, itunya, ngurusi rumah, jahit bajunya, dan lain sebagainya, kerjaan rumah. Artinya kebaikan dan pahala ini diborong semua oleh kaum lelaki, ya Rasulullah. Fahal baqiya alaina min syai, fahal baqiya alaina minal ajr min syai. Maka apa masih ada sisa pahala untuk kami, kaum wanita? Rasulullah kagum dengan pertanyaan perempuan ini. Hingga beliau tanyakan kepada para sahabatnya, hal tarawna imra'atan tas'alu mithla su'aliha? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pernah kalian melihat perempuan tanya seperti ini? Peduli pada agamanya, menunjukkan semangatnya untuk ingin dapat pahala. Qalu sahabat pada menjawab, ya Rasulullah, ma dhananna annam ra'atan taftunu mithluha. Kami pun enggak mengira ada perempuan sejeli ini. Cerdas sekali dia. Perhatikan, pahala semuanya kalau untuk orang laki. Jumatan laki, jamaah laki, jenazah laki, perang jihad laki, haji laki. Perempuan enggak boleh keluar tanpa mahramnya. Umroh laki. Mereka tinggal di rumah. Itu pahalanya besar, menghapuskan dosa, yang haji umroh, pulang seperti bayi lahir dari ibunya, fadilah besar. Lah kita ini apa yang tersisa? Cerdas perempuan ini. Maka Rasul katakan padanya, irji'i, kembalilah, anti, pulanglah. Wa akhbiri man khalfaki minan nisa', dan kabari para wanita yang lain yang di belakangmu sana, para muslimat yang lain, kabari olehmu berita gembira ini dari Rasulullah SAW, anna ta'ata al-wahida minkunna li zawjiha ta'dilu dhalika kullahu. Kabarkan ke mereka, kaum muslimat, para istri, ketaatan kalian kepada suami kalian menyamai semua itu, sebanding. Yang laki jihad taruhannya nyawa, haji kalau sekarang puluhan juta ya, berapa? UNH 40? 100, belum yang plus. Umroh aja 20 atau 30-an juta. Umroh. Belum lagi nanti Jumatnya, jamaahnya, jenazahnya, jihad kalau seandainya itu ada syariatnya. Ketaatan anti sebagai seorang istri kepada suami kalian itu menyamai semua pahala lelaki tadi, sak jihad-jihadnya, sak haji-hajinya, sak umroh-umrohnya, semuanya sebanding dengan kamu taat kepada suamimu. Tetapi Rasul katakan, qalilun minkunna taf'aluh, sedikit dari kalian yang mau melakukannya, sedikit dari kalian yang menyadarinya, sedikit dari kalian yang faham ilmu ini. Jadi kalau dia tidak mendengar hadis ini, keutamaan ilmu, subhanallah, dia mengira enggak mungkin bisa mengejar. Kaif? Laki begitu besar keutamaannya, mana mungkin dia bisa berjihad? Mana mungkin dia boleh mengantar jenazah? Mana mungkin dia bisa haji umrah semaunya tanpa mahramnya? Enggak bisa, haram, dosa. Dia mengira enggak mungkin sudah mengejar fadilah kaum lelaki. Tapi keutamaan ilmu, hadis Rasul SAW, sebanding baginya kalau saja dia mau mentaati suaminya. Wa qalilun minkunna taf'aluhu, namun minim sekali, sedikit sekali dari antunna, kaum wanita, yang mau melakukannya. Karena ilmu enggak ada padanya. Kalaupun ilmu ada padanya, belum tentu juga dia bisa mengamalkannya. Wal muwaffaqah man waffaqahallah, hanya orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu, hadis Rasul SAW, wa hakadha. Fanadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Nadharallaha mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu min warubba hamil fikhin laisa bifaqih. Allah cemerlangkan orang yang mendengar hadith dari kami, dia menghafalnya, dia menghafalnya, menghafalnya. Perhatikan kata menghafalnya. Lalu itu dia sampaikan kepada yang lain, karena berapa banyak orang yang membawa fikih, membawa hadis ini, bisa dia sampaikan kepada yang lebih faqih darinya. Kamu mungkin kurang faham, kamu mungkin kurang mengerti apa yang dimaksud, dikandung dalam hadis ini. Tapi kamu sendiri sudah punya kebaikan membawa fikih. Dengan kamu sampaikan kepada yang lain, seperti kamu mendengarnya dengan hifdz, dengan hafalan. Yang kamu sampaikan ini yang akan mengupas, istimbat. Dia akan menjelaskan fikihnya, kandungan isinya, hukumnya seperti apa. Wahakadha. Maka jiddu wajtahidu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk menghafal hadis. Enggak ada yang sulit. Perkaranya mau atau enggak mau. Enggak ada aib. Enggak ada malu, bukan tempatnya malu. Mungkin ya tak. Ketika kamu menghafal, membacanya akan, orang Jawa bilang ketatal-ketatil. Qala Rasulullah man nawa labas. Quran saja Rasulullah sebutkan, al-mahir bil-Quran ma'asafaratil qiramil bararah. Yang sudah mahir baca Quran, makhrajnya masya Allah, tajwidnya kuasai, dia bersama barisan para malaikat yang mulia. Karena dia tahu, dia kuasai, dia baca seperti hukum tajwidnya. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa 'alaihi syaq, atau dalam riwayat wa huwa yata'ta falahu ajran, yang menghafal Quran dan berat bagi dia karena dia belum tahu, belum menguasai tajwid, makhraj, dan dia membacanya ya tak tadi itu ya tak ketatal ketatil. Kalau itu Al-Fatihah misalnya karena dia baru belajar alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamina, berat bagi dia. Yang pertama masya Allah alhamdulillahi rabbil alamin, tajwidnya ini masih sulit, berat bagi dia, sepatah dua kata, tapi dia berusaha, semangat untuk membaca dan mempelajarinya. Justru dia punya dua pahala. Ulama sebutkan pahala yang pertama, pahala dia baca Quran. Pahala yang kedua, usaha dia untuk bisa. Kan perjuangan. Dia mungkin belum menguasai, belum bisa, tapi gak mau putus asa. Dia berusaha. Dan itu pahala tersendiri untuknya. Dua pahala baginya. Hadis pun kamu pelajarinya, kamu menghafalnya dengan kesungguh-sungguhan, fadilahnya besar ya ikhwan, menghafal hadis Rasul. Kamu beribadah kepada Allah qurbah dengan menghafalnya, usaha kamu, perjuangan kamu untuk bisa dan menghafalnya, itu sendiri fadilah, pahala. Enggak ada yang sia-sia. Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Jangan kemudian malah kamu menghindar. Salah. Tahu hari Kamis, waduh ini usul iman, ditanya nanti setoran hadis, enggak masuk, enggak datang. Wala udzur. Wailah sebagian orang duduk di luar sana, entah apa maksud dan tujuannya. Mayas loh ya ikhwan. Apa bedanya ahlu sunnah salafiyin dengan yang lain kalau seperti itu? Ahlu sunnah itu disebut ahlul hadith. Disebut ahlul hadith karena mereka sibuk terus dengan hadith. Menghafalnya, mengkajinya, mempelajarinya, wah kata. Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dari tarbiyah beliau kepada murid-muridnya, kadang ada tulab yang malas, entah apa yang dia lakukan. Hasil kalau waktu beliau mengajar, ada beberapa orang yang langganan sembunyi di balik tiang-tiang masjid. Di balik-balik tiang masjid. Supaya enggak ditunjuk, karena Syekh hampir tiap dars akan menunjuk hadis kemarin yang kita pelajari. Siapa yang membacanya? Fulan, berdiri, baca. Fulan, ini. Nah, berapa orang ini sembunyi di balik-balik tiang supaya enggak kelihatan. Beberapa kali, sekali, dua kali, tiga kali, Syekh paham. Ada dari murid-muridnya yang seperti itu. Maka suatu saat, biasanya Syekh rahmatullah alaih, tiap dars, tiap pertemuan itu ganti-ganti metode setorannya. Terkadang bangsa. Hari ini harinya para santri atau tulab Indonesiin. Ya sudah. Giliran santri-santri Indonesia yang ditanya. Kamu fulan, fulan, fulan. Nanti esok hari ini harinya tulab Jazair misalnya. Hari ini Libya, hari ini anak-anak Yaman dan seterusnya. Terkadang profesinya, hari ini orang-orang matbah, para pekerja di dapur, gak ada yang selamat. Harus hafal. Pekerja dapurnya yang makan, bikin makan, masak, ditanya, ah, hadis ini, hadis itu, dan mereka hadir, ikut. Hari ini hari para petani, karena sebagiannya petani, menanam anggur, korma, wahakata. Walhasil suatu saat setelah kejadian tadi, saya katakan hari ini harinya ashabus sawari, hari orang-orang yang dibalik tiang. Sini, fulan, ta'al, fulan. Nah, al-muhim, barakallahu fikum, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk menghafal. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, asal kamu mau, asal ada kesungguhan darimu. Pepatah Arab mengatakan manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapati. Wa man lajja walaj, dan kalau dia mau mengetuk pasti dia akan bisa masuk. Perkaranya kamu gak mau ngetuk, bagaimana kamu bisa masuk, pintu tertutup. Kamu mau ngetuk saja, ada usaha, ada kesungguhan, kamu akan bisa masuk. Waffaqakumullah lima yuhibbu warda. Ini nasihat kepada semua pihak dari kita untuk bisa mengikuti kajian kita dengan menghafal hadis-hadisnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.